Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'allaha wa rasulah faqad faza fawzan azima, amma ba'da. Fa inna astaqal hadithi kalamullah, wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan mengkaji kembali kajian fikih muyassar sebagaimana jadwal dikaji pada hari Rabu barakallahu fikum. Kali ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan al-babus samin, bab yang ke-8. Barakafikum, dari pembahasan kitabul hudud, kitab yang membahas tentang hukum had. Pertemuan sebelumnya telah tersampaikan tentang definisi ar-riddah, pemurtatan dalam Islam, dan hukum orang yang murtad. Hukum orang yang murtad yang telah kita bahas barakallahu fikum dari pembahasan kitab fikih muyassar adalah hukumnya saat di dunia dimintai tobat terlebih dahulu sebanyak 3 kali atau 3 hari. Selebihnya kalau tidak mau bertobat maka kutilah, dibunuh, dan yang membunuhnya adalah penguasa atau wakil dari penguasa. Atau barakamikum, hukuman saat di dunia apabila dia terlepas, terluput dari hukuman had, mungkin dikarenakan tidak terrealisasi dalam keadaan barakallahu fikum seharusnya dia dikenai hukuman had, maka di akhirat barakallahu fikum dia termasuk min ashabin nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang mana mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana yang telah tersampaikan dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217 barakallahu fikum. Kemudian sekarang adalah pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Al-umurul lati tahsulu biha ar-riddah. Perkara-perkara yang dengannya pemurtatan terjadi, teranggap. Berkata penulis hafizahumullah, war-riddatu tuhsalu birtika bima yujibuhu ma yujibuha jaddan au haslan au istihza'an. Dan pemurtatan terjadi, teranggap dengan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan dia dianggap murtad, baik itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atas kehendak dia sendiri, atau haslan senda gurau, awis tihzaan, atau dalam rangka mengolok-olok. Kasyirki billah bijami'i anwa'ihi, seperti melakukan kesyirikan kepada Allah dengan segala bentuk jenisnya. Wajuhudis sholah wa ghairiha min arkanil islam, atau seperti menentang sholat atau selain sholat dari rukun-rukun Islam yang ada. Wasabbillahi wa rasulihi alaih salatu wassalam, atau seperti mencela Allah dan Rasulnya alaih salatu wassalam. Wajuhudil Qur'anil karim kulliha au ba'dihi, kullihi au ba'dihi, atau menentang Al-Quran yang mulia, menentang semuanya atau sebagiannya saja. Wa man i'taqada anna ba'dhan nas yajuzu lahu al-khuruju an syari'ati Muhammadin alaihi salatu wassalam kagulatis sufiyah. Dan seperti orang yang memiliki keyakinan bahwasanya sebagian manusia diperbolehkan keluar dari syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok sufi ekstrim. Wa kadzalika man dzaharal musyrikin wa aanahum 'alal muslimin. Seperti pula pemurtatan terjadi bagi orang yang membantu kaum musyrikin, menolong mereka untuk mengalahkan, untuk melawan kaum muslimin. Wa ghairi dzalik min anwa'ir riddah allati tuhsalu birtika binaqdil min nawaqdil islam al-kathirah. Dan selain itu pula seperti macam-macam riddah, pemurtatan yang dicapai, yang terjadi dengan melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, yang mana pembatal keislaman sangatlah banyak. Wa min dzalik, di antara pembatal keislaman adalah tahkimul qawanin alwat'iyah mimman yara annaha aslahu mimma ja'at bihi syari'atul islamiyah au annaha musawiyah laha. Seperti berhukum dengan aturan-aturan perundang-undangan buatan manusia dengan anggapan bahwasanya aturan-aturan buatan manusia itu lebih baik, lebih bermaslahat daripada syariat Islam, maka ini murtad. Atau dia meyakini bahwasanya hukum buatan manusia itu selevel, sederajat dengan hukum Islam, maka ini murtad. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ala hadza Maka atas dasar ini, fa innahu yumkinu hasrul umur allati, tahsulu biha ar-riddatu fi ma yali. Berdasarkan hal ini, maka dimungkinkan perkara-perkara yang dengannya pemurtatan tercapai bisa diklarifikasikan sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, al-qaul, pemurtatan yang terjadi karena sebab ucapan. Seperti apa itu? Kaman sabballaha ta'ala wa rasulahu awil malaikah. Seperti orang yang mencela Allah dan Rasulnya dan mencela para malaikat. Maka ini murtad. Perlu padanya untuk dimintai taubat. Awidda'an nubuwah, atau seperti orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, mendapat risalah kenabian. Awidda'a ilmal ghaib, atau dia mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Wa kadza syirki billahi ta'ala, demikian pula ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini barakah fikum dianggap murtad. Asani, bentuk yang kedua pemurtatan bisa berupa al-fi'lu, perbuatan. Kasujudi lisonami wal qabri wa nahwi dzalik, seperti sujud kepada berhala, patung dan kuburan atau semisalnya. Au ilqa'il mushaf, atau seperti melempar mushaf dalam rangka menghinakan. Au ta'ammudin tihanihi, atau dia sengaja menghinakan Al-Qur'an. Au mudhaharatil musyrikin, atau menolong orang-orang musyrik. Wa mu'awanatihim alal muslimin, dan membantu mereka orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Wa ghairi dzalik, dan semisal dengan itu. Maka terkadang terjadi dengan berupa perbuatan. Atsalis al-i'tiqad, yang ketiga adalah al-i'tiqad, dengan perbuatan. Dengan keyakinan. Al-i'tiqad, dengan keyakinan. Mislu i'tiqadi syariki lillahi ta'ala awis sahabah awil waladi, seperti orang berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki sekutu, tandingan. Dia meyakini ada yang serupa dengan Allah dalam kemampuan memberikan rizki, kemampuan dalam menguasai alam dan lain-lain. Maka seperti ini adalah keyakinan yang menyebabkan pelakunya murtad. Atau meyakini Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan teman, pendamping, atau memiliki anak. Maka ini adalah perbuatan atau keyakinan yang murtad. Awi'tiqadihi lizzina wil khumri, atau dia meyakini halalnya zina dan khomer. Zina dan khomer haram. Awi i'tiqad anna hadiyah ghairin nabi alaihi salatu wassalam akmalu min hadiyihi, atau dia meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk nabi alaihi salatu wassalam itu lebih sempurna daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keyakinan yang kufur, yang mengandung pemurtatan. Barakallahu fikum. Arabi, yang keempat, asyakku, ka'ayya syukka fi hurmati ma ujmi'a ala hillihi. Seperti orang yang ragu, dia ragu tentang sesuatu yang benar-benar sudah jelas-jelas haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Akan atau ka ayyasukka fi hurmati ma ujmi'a ala hillihi. Dia ragu, berpendapat atas halalnya sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Barakallahu fikum. Auhilli ma ujmi'a ala hurmatihi, atau dia ragu, barakallahu fikum, dianggap halal dalam keadaan itu adalah disepakati keharamannya. Jadi barakallahu fikum, dia ragu sehingga berpendapat haram padahal para ulama menganggap halal berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis, atau dia menganggap halal sesuatu yang jelas-jelas disepakati keharamannya berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis. Wa mithluhu la yajhaluhu, dan semisal itu yang dia tidak boleh bodoh tentangnya, seperti wajibnya sholat, dia ragu tentang kewajiban sholat. Maka ini tidak boleh dia ragu tentangnya, karena semua orang barakallahu fikum meyakini, yakin, tidak ragu tentang wajibnya sholat. Likaunihi nasa'a bainal muslimin, karena perkara itu telah tersebar, diketahui di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan yang kedua terkait beberapa perkara yang dengannya pemurtatan dianggap. Barakallahu fikum. Adapun pembahasan yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada waktu yang Allah kehendaki. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salahnya ini murni dari saya pribadi dan dari syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hifdzakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.